Bapak Honi, lagi kerja sini. Mau nggak mau? Siapa yang mau? Ya udah, kalau nggak mau nyanyi sendiri. Masa lalu Bapak, Mami Tin, Bapak, mudah-mudahan hari ini adalah hari yang cukup gembira dan berkah buat kita semuanya. Jangan lupa pilihan yang terbaik buat pandemi. Saya pribadi, kenapa jatuh cinta dengan Bintang Kios? Karena ide-idenya cukup bagus ke depan. Pribadinya juga cukup bagus. Untuk negerinya, untuk tempatnya yang cantik, NTT di sini. Menurut saya ini luar biasa kalau kalian semuanya memilih beliau. Saya pun juga kalau warga di sini, saya pasti akan pilih beliau. Gak ada yang masa lalu ya. Oke. Apa-apa giginya tinggal dua, gak berani naik. jangan kemana-mana. Ntar kasih waktu banyak banget ya. Tunggu. Iya, terima kasih Pak Inul dan Bisa. Iya, itulah dari masa lalu. Jadi kita harus move on. Dan selanjutnya, masyarakat Sika yang berbahagia, mari langsung saja kita sambut calon gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023, Bapak Fikar Putri Laksana, dan calon wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Joseph Naisoy. Selamat sore semua. Kami baik. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Talaut sampai Merauke. Jangan sabar dulu, dia masih kepanasan. Oh, kasih kipas, kasih kipas. Oh, sudah. Pengantar saya menjadi calon wakil gubernur. Saya sengaja menggunakan lapangan Kota Baru. Dari lapangan inilah saya menjadi pemain bola Persami. Tahun 1972, waktu yang tarikat, saya terpilih menjadi pemain terbaik dari seluruh NKC mewakili Persami. Dan pada saat itu Bapak Lorenzai sebagai bupati dan senior saya Bapak Dango da Pale sebagai sekda memberikan uang kepada saya 38.000 pada saat itu. Maka berangkatlah saya ke Jakarta sampai dengan hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman lain, saya menyapa dulu senior saya Bapak Dango da Pale yang saya cintai dan saya sangat-sangat hormati. Tanpa beliau, saya kira saya tidak akan berdiri di sini. Yang saya hormati, Bapak Bupati Kabupaten Sika. Ini Bupati yang sudah luar biasa. Padahal pada saat saya guru di sini, Gabriel, dia masih menjadi siswa Sing Gabriel pada saat itu. Sekarang saya menjadi calon wakil gubernur dan Joseph Azarera menjadi bupati dan menjadi calon bupati Kabupaten Sika. Yang terhormat Ketua DPR Kabupaten Sika, yang saya hormati anggota DPR RI, DPRD. Ini saya selalu menyapa dengan adik saya Joni dan adik saya Desgias Peseng. Dua-duanya ini orang hebat. Sepeda apa-apa kan bisa. Orang Flores harus bangga. Dua-duanya kok semuanya. Satu dia sekjen partai politik Nasdem. Satunya ketua komisi 11 DPR RI. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk putra Flores dua-duanya ini. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua DPW Korwil P3 untuk Bali, NTB, dan ketua-ketua lain yang saya tidak perlu sebut satu persatu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya hormati. Saya dan Pak Victor bersama-sama kembali dari Jakarta untuk kembali ke Nusa Tenggara Timur. Pasti akan bertanya, mengapa kami pulang ke Nusa Tenggara Timur?